Singi kowe lencani janji rata tangisi cemeneh tak gondeli tak neyati orang ngerteni dasare kowe randuwe ati aku neng kene mbok sepeleke rata unggateke aku sing meduleke kowe kuwi jan manungso ora toto. Cerita ini tak tulis ke tadi lagu perkokahanan sing marai lalu angin ngomi sing rekesin jeru awak iki sing marai netes teluh ono yang